Beginikah sakitnya, beginikah pedihnya, kalau lagi patah hati, aduhai sakit sekali. Ku tak ingin dua kali patah hati karena cinta. Beginikah sakitnya, suratan takdir.